الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Ikhwan fil din, azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad. Wa minha qala rahimahullah wa minha jawazu taqriri arbabit tuhami bil uqubah wa anna dhalika min asy-syari'atil 'adilah la min asy-siyasatidh dhalimah. Jawaz taqrir arbabit tuhami bil uqubah, bolehnya takrir mengiyakan arbabut tuham, orang-orang yang memang ma'ruf senantiasa tertuduh karena khalfiyahnya yang jelek, dengan cara menetapkan hukum atas mereka. Wa anna dhalika min syari'atil 'adilah, dan termasuk syariat yang adil, bukan politik yang zalim. Wa minha al-akhdhu min al-ahkam bil qara'in wal amarat kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lakinna likinana al-mal katir wal ahdu qarib. Fastadalla bihadha 'ala kadhibihi fi qawlihi adhabathu al-hurub wan-nafaqah. Bolehnya kita mengambil ahkam dengan karinah-karinah, yakni tanda-tanda yang ada gelagak-gelagak, barakallahu fikum, yang mencurigakan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Kinanah, sebagaimana kata Rasulullah kepada Kinanah, di mana itu harta? Di mana semua itu harta yang dulunya yang diboyong masuk ke Khaybar ini? Peti yang berisi dengan emas, di mana itu? Kata Kinan, al-malu kathir. Kata Rasulullah al-malu kathir wal-ahdu qarib. Harta itu sangat banyak. Sementara kejadian diusirnya mereka dari kota Madinah, mereka pindah ke sini, tidak jauh waktunya, rentang waktu yang tidak jauh. Artinya, walaupun mereka memanfaatkannya untuk mereka makan, untuk kebutuhan-kebutuhan, emas-emas itu tidak akan habis dalam tempo yang singkat itu. Fastadalla bihadha 'ala kadhibihi bi qawlihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang dengan karina ini untuk menyatakan kedustaan orang ini, Kinana ini. Adhabathu al-hurub wan nafaqah. Kinana mengatakan harta itu habis dipakai perang dan dipakai untuk memenuhi nafkah. Dusta, barakallahu fikum, ternyata mereka timbun. La harakata illa billah di Khaybar. Wa minha anna man kana al-qawlu qawluhu idha qamat qarinatun ala kadhibihi lam yutafat ila qawlihi wa nuzila manzilat al-kha'in. Anna man kana al-qawlu qawluhu idha qamat qarinatun ala kadhibihi lam yutafat ila qawlihi. Adapun ucapan orang yang bisa dipegang ucapannya, dia sebagai pemegang harta itu, ditanya kemana harta itu, ya kan, orang percaya-percaya saja kalau dia mengatakan demikian dan demikian. Jadi idza qamat qarinatun ala kadhibihi, kalau ternyata di sana ada gelaga, ada tanda-tanda, barakallahu fikum, menunjukkan tentang kedustaannya, lam yultafat ila qawlihi, tidak perlu kita tengok ucapannya. Jelas-jelas yang namanya orang yang ya mengingkar walaupun jelas-jelas kesalahan, jelas-jelas dusta, tetap dia mengaku bahwa dia tidak dusta, dia tidak ini, tidak itu. Walaupun kedapatan jelas. Barakallahu fiikum. Kalau ada karinah-karinah yang menunjukkan bahwa dia dusta, tidak perlu ditengok ucapannya. Wa nuzila manzilatal kha'in, dan orang ini dicap sebagai pengkhianat. Wa minha anna ahla dhimma idza khalafu syai'an mimma syurita 'alaihim lam yabqa lahum dhimma. Ahlu dhimma, ini orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ada perjanjian yang mereka harus, barakallahu fikum, tepati, penuhi. Perjanjian mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ada hukum-hukum yang mereka harus tegakkan. Idza khalafu syai'an mimma syurita 'alaihim, kalau mereka menyelisihi sesuatu yang disyaratkan kepada mereka, kalian boleh tinggal di sini, tapi dengan catatan 1 2 3 4 5 6. Kalau mereka melanggar pelanggaran ini, maka tidak ada lagi dhimmah untuk mereka. Tidak ada lagi perlindungan. Artinya mereka telah menentang. Tawahallat dima'uhum wa amwaluhum, dan setelah itu halal darah mereka dan harta mereka. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqada li haula'il hudnah wa syarat 'alaihim an la yughayyibu wa la yaktumu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Setelah Yahudi itu kalah, semua tentunya sudah milik kaum muslimin, rumah, tanah, kebun, semua milik kaum muslimin. Akan tetapi kaum muslimin tidak bisa tinggal di sana pada saat itu karena banyak, barakallahu fikum, tugas-tugas yang mereka pikul, berdakwah, jihad fi sabilillah dan seterusnya. Tidak ada waktu untuk diam berkebun di situ. Baik. Wa syarat 'alaihim an la yughayyibu wa la yaktumu. Mereka meminta ke Rasulullah untuk tetap tinggal di Khaybar mengolah tanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya. Tapi dengan catatan tidak ada yang kalian simpan-simpan, kalian sembunyi-sembunyi, kalian timbun-timbun dari harta itu. Pokoknya sini semuanya." Subhanallah. Fa in falu halat dima'uhum wa amwaluhum. Kalau mereka melakukannya, maka telah halal harta mereka dan darah mereka. Falamma lam yafu bisyarti istabaha dima'uhum wa amwaluhum. Maka ketika mereka tidak memenuhi perjanjian itu, maka dihalalkan darah dan harta mereka. Wa bihadza iqtada amiru min Umar bin Khattab bi syurutil lati ishtarataha ala ahli dhimma. Atas dasar inilah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mempersyaratkan persyaratan-persyaratannya terhadap ahli dhimma. Fa syarat 'alaihim annahum mata khalafu syai'an minha faqad halalahu minhum ma yahillu min ahli syiqaqi wal adawati. Kapan mereka melanggar perjanjian itu, maka telah halal untuk mereka apa yang telah halal untuk orang-orang yang melakukan syiqaq, yakni penentangan dan permusuhan. Subhanallah. Wa minha jawazu naskh al-amr qabla fi'lihi, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarhum bi kasr al-qudur thumma nasakhahu anhum bil amri bi ghasliha. Bolehnya menghapus perintah sebelum perintah itu dilakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kalian ini masa apa?" Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami memasak daging keledai kampung." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tumpahkan dan pecahkan panci-pancinya sekaligus." Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau ditumpahkan dibuang iya, Kalau panci ini mau dipecahkan semua setengah mati, mau cari panci untuk kita pakai, bagaimana ya Rasulullah kalau kita cuci saja? Kita cuci saja. Kata Rasulullah, ya cuci saja. Barakallahu fikum. Akhirnya dicucilah panci-panci yang dipakai untuk memasak itu. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencucinya saja tanpa harus merusaknya. Wa minha anna ma la yukalu lahmuhu la yathhur bidzakati la jilduhu wala lahmuhu. Bahwa makanan-makanan hewan, makanan dari hewan-hewan yang tidak dihalalkan dagingnya, tidaklah dagingnya menjadi suci walaupun disembelih secara syar'i. Seperti anjing misalnya, atau babi, atau apapun dari hewan-hewan, walaupun dibismillahi berapa kali, barakallahu fikum, disembelih baik-baik, tidaklah dia menjadi suci dan halal untuk dimakan. Tidak dagingnya dan juga tidak kulitnya. Wa nadzabihatahu, walaupun di ya ini hewan yang haram untuk dimakan, disembelih kemudian diambil kulitnya kemudian disamak, tetap najis dia. Wa nadzabihatahu bimanzilati mautihi, tetap dia menjadi bangkai walaupun disembelih secara syar'i. Wa annadzakata innama tu'malu fi ma'kuli al-lahm, fi ma'kuli al-lahm. Adapun sembelihan itu berlaku pada hewan-hewan yang memang halal dagingnya untuk dimakan. Barakallahu fikum. Hewan ya, kambing, sapi, ya berlaku penyembelihan yang syar'i. Dan seandainya pun mati tanpa proses penyembelihan, kulitnya bisa disamak. Barakallahu fikum. Karena hukum asalnya apa? Boleh. Barakallahu fikum, disamak untuk diambil, dimanfaatkan kulitnya. Masyaallah. Wa minha anna man akhadha min al-ghanimati shay'an qabla qismatiha lam yamlikhu wa in kana duna haqqihi wa annahu innama yamlikuhu bil qismah. Wa li hadha qala bi sahibi ash-shamla allati ghallaha innaha tashta'ilu 'alayhi nara. Wa qala li sahibi ash-shiraki alladhi ghallahu shirakun min narin. Anna man akhadha al-ghanimata shay'an qabla qismatiha lam yamlikhu. Barang siapa yang mengambil harta ghanimah sebelum pembagiannya, maka tidaklah menjadi hak milik dia. Tetap haram. Tetap haram. Wa in kana duna haqqihi, walaupun itu di bawah hak dia. Misalnya dia sebenarnya mendapatkan ghanimah senilai, kalau misalnya dirupiahkan, taruhlah kita rupiahkan, dia mendapat ghanimah senilai 10 juta. Barakallahu fikum. Senilai 10 juta. Kemudian dia mengambil dari ghanimah itu seharga mungkin 500 ribu atau 1 juta. Maka tetap haram hukumnya. Wa annahu innama yamlikuhu bil qismah. Kapan dia menjadi pemilik barang itu? Ya ketika dia sudah diberi dari jatahnya, dikumpulkan semuanya kemudian di jatah masing-masing. Pada saat penyerahan itulah yang menjadi miliknya. Kalau dia mengambil sebelum pembagiannya, maka itu namanya gulul. Kata Allah SWT, "Man ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang melakukan gulul, mengambil harta perang, harta rampasan perang sebelum dibagi-baginya, maka dia akan mendatangkannya nanti di hari kiamat. Subhanallah. Walihada qala bi sahibi syamla allati ghallaha. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahibi syamla, yakni ketika orang-orang mengatakan fulan syahid, subhanallah, fulan syahid, ketika itu orang mengatakan hani'allahu bisyahadah, kata Rasulullah SAW, wa ma yudrika annahu syahid, apa taunya kalian kalau dia mati syahid, innaha tashta'ilu alaihi nara. Sesungguhnya syamlah yang dia ambil sebelum pembagiannya, tashta'ilu alaihi nara, dia memakainya dalam keadaan kain itu membakarnya. Oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan si fulan syahid, barakallahu fikum, tidak boleh, karena pernyataan syahada untuk seseorang itu memastikan bahwa dia sebagai penghuni sorga. Tapi memastikannya sebagai penghuni sorga, sementara kita tidak boleh memastikan seseorang sebagai penghuni sorga kecuali ada kepastian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang-orang yang nampak sekarang membela Islam, jihad di sabilillah, orang ini dibawa bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di dalam pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri mengatakan apa? Bahwa syamla, pakaian yang dia curi, dia ambil dari ghanimah sebelum pembagiannya, la tashta'ilu alaihi nara. Subhanallah. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh setiap orang, sehingga kita tidak bisa memastikan orang itu pasti masuk surga atau neraka. Kita hanya bisa mengatakan secara keumuman, siapa yang beriman, bertakwa, beramal saleh masuk surga. Siapa yang kafir, menentang kebenaran, maka dia tempatnya neraka, kekal di dalamnya. Itu yang bisa. Tapi kalau untuk kita tunjuk satu demi satu, maka tidak boleh selama orang itu masih hidup. Barakallahu fikum. Waqali sahibi syirak alladhi ghallahu. Demikian juga Rasulullah SAW berkata kepada orang yang mengambil syirak, itu adalah tali sendal. Bukan sendalnya, tali sendal yang dia ambil dari ghanimah. Kata Rasulullah SAW, syirakum min nar, tali sendal dari api neraka. Jadi ghanimah itu tidak boleh diambil, barakallahu fikum, sebelum pembagiannya. Semuanya harus dikumpul. Setelah terkumpul, nanti panglima atau orang yang ditunjuk oleh panglima untuk membagi-baginya. Setelah dikeluarkan seperlimanya. Wa minha anna al-imam mukhayyarun fi ardil taibul unwah baina qismatiha wa tarkiha wa qis wa qasama ba'daha wa taraka ba'daha. Anna al-imam mukhayyarun fi ardil unwah, bahwa imam penguasa kaum muslimin mukhayyar, disuruh memilih, terserah dia dengan kebijakannya pada negeri yang ditaklukkan dengan peperangan, unwah. Barakallahu fikum. Baina qismatiha wa tarkiha. Baik. Baina qismatiha wa tarkiha, yakni dibagi-bagi, barakallahu fikum, negeri itu, tanah itu, atau diwakafkan secara umum, atau dibagi sebagiannya dan diwakafkan sebagiannya yang lain. Itu tergantung dari kebijakan imam. Wa minha jawazu at-tafa'ul bal istihbabuhu bima yarahu aw yasma'uhu mimma huwa min asbabi zuhur al-islam wa i'lamihi, kama tafa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatil al-masaha والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر بين ذلك فعل في خرابها. جواز التفاعل bolehnya berprasangka, barakallahu fikum, at-tafa'ul, berprasangka baik. Baik, jangan berprasangka buruk, berprasangka baik. Bal istihbabuhu bima yarahu, bahkan disunnahkan berprasangka baik dengan apa yang dilihat atau didengar. Mimma huwa min asbabi zuhuril Islam wa i'la'i wa i'lanihi, yang itu merupakan sebab munculnya nampaknya Islam. Wa taib, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat orang-orang yang baru saja keluar benteng menuju kebun-kebun mereka sambil membawa pacul, membawa kampa, wal makatil, alat-alat pertanian, ma'ali Khaybar, fa inna dhalika fa'lum fi kharabiha. Ini beliau menganggap bahwa itu pertanda bahwa mereka akan hancur dan kemenangan akan diraih oleh kaum muslimin. Kemenangan akan diraih oleh kaum muslimin. Demikian juga ketika di Hudaybiyah, barakallahu fikum, sulitnya, alotnya, tarik menariknya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan utusan orang-orang Quraisy. Apa yang mestinya dilakukan? Inilah itulah, inilah itulah, tidak ada yang jadi. Karena setiap yang datang ke Rasulullah, mereka datang ke orang-orang Quraisy dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan orang-orang Quraisy itu sendiri yang datang dan membela Rasulullah sambil mengatakan, "Ya kaum, mereka ini datang bukan untuk berperang. Mereka datang untuk melakukan umrah. Nampak sekali tidak ada peralatan tempur yang mereka bawa. Justru yang mereka bawa ini adalah hadyu, sembelihan-sembelihan yang bakal mereka sembelih di kota Makkah ini." Ah, tokoh-tokoh Quraisy mengatakanlah, "Ndak, ente itu, kalian ini cuma terpengaruh dengan apa yang ada pada Muhammad. Sudah, cari yang lainnya, utus lagi yang lainnya." Ndak lagi jadi, karena mereka tetap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali sehingga tidak terjadi kesepakatan. Sampailah pada kondisi yang keluar itu adalah Suhail. Suhail dari orang-orang Quraisy. Pas muncul Suhail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sahalallahu umurakum." Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kalian. Dibuatlah perjanjian. Ya, walaupun kelihatannya miring, barakallahu bikum, kelihatannya berat sebelah, tapi situ disitulah sesungguhnya kemenangan untuk kaum muslimin. Bahkan Allah SWT menamakan Khaybar itu adalah fath, kemenangan. Disitulah turun firman Allah SWT, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima." Alaya. Allah menamakannya dengan apa? Dengan fath, kemenangan. Baik. At-tafa'ul. Wa minha jawazu ijla'i ahli dhimma min daril Islam idza staghna 'anhum. Bolehnya kaum muslimin mengusir ahli dhimma dari negeri Islam kalau kaum muslimin sudah tidak lagi butuh dengan mereka. Seperti apa? Orang Yahudi Khaybar ini, tanah, rumah dan segala sesuatunya sudah menjadi milik kaum muslimin, tapi mereka meminta untuk tetap di sana dan menggarap tanah tersebut dengan upah separuh dari apa yang dihasilkan. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nuqirrukum ma aqarrakumullah." Kami mengizinkan kalian tetap di sini selama Allah mengizinkan kalian. Barakallahu. Artinya selama kalian tidak membuat macam-macam, tidak membuat permasalahan yang menjadikan kalian bakal diusir. Walaupun terjadi beberapa kejadian yang sebenarnya itu mereka orang-orang Yahudi yang tertuduh sesungguhnya. Ketika ada kaum muslimin yang datang ke sana, barakallahu fikum, kemudian terbunuh salah seorang di antara keduanya. Subhanallah. Nah, terus siapa lagi yang membunuh? Kalau bukan mereka-mereka ini, orang-orang Yahudi. Licik. Nuqirrukum ma aqarrakumullah. Kami mengiyakan, kami mengizinkan kalian tetap di sini selama Allah mengizinkan kalian. Wa qala likabirihim kaifa bika idza rafadat bika rahilatuka nahwa syami yawma yawman thumma yawma. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tokohnya mereka, kaifa bika idza rafadat bika rahilatuka nahwa syami yawman thumma yawman. Bagaimana nantinya ketika suatu saat kendaraanmu akan berangkat rakabat, rakasat kata, akan berangkat menuju Syam setiap hari kemudian hari. Ternyata Rasulullah SAW meninggal dunia, masih tetap mereka di Khaybar. Abu Bakar memimpin, mereka masih tetap di Khaybar. Lah ketika kepemerintahan Umar, maka mereka pun diusir keluar dari Khaybar. Barakallahu fikum. Wa hadha madhhabu Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ini madhabnya Muhammad bin Jarir At-Tabari. Wa huwa qawlun qawiyin. وهو قول قوي يسوغ العمل به اذا راى الامام فيه المصلحه. Ini pendapat yang sangat kuat, boleh kita beramal dengannya kalau penguasa kaum muslimin melihat ini sebagai satu kemaslahatan. Barakallahu. Diusirnya orang-orang kafir dini, barakallahu fikum, dari negeri Islam kalau memang mereka sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan atau kita tidak lagi butuh dengan mereka. Karena terkadang mereka menjadi zimmi karena dibutuhkan. Paham barakallahu fikum. Orang-orang Islam memiliki wilayah misalnya. Wilayah ini subur, wilayah ini memiliki tambang. Tapi untuk mengolahnya kaum muslimin belum memiliki apa? Kemampuan untuk itu. Tidak dalam bentuk peralatan, tidak juga dalam bentuk kemampuan orang-orangnya untuk mengolah. Maka mungkin didatangkanlah orang-orang dari luar, dari kalangan orang kafir, dan tinggal bersama dengan kaum muslimin di negeri kaum muslimin. Maka mereka adalah zimmi atau mu'ahad. Akan tetapi jika suatu saat nanti kaum muslimin sudah mampu untuk mandiri, sudah cekatan, dari peralatan lengkap sudah dimiliki kaum muslimin, dan kaum muslimin pun sudah mampu mengoperasikannya, barakallahu fikum, maka tidak lagi perlu dan butuh kita dengan orang-orang kafir. Adahwa. Allahul musta'an. wala yuqalu ahlu Khaybar lam takun lahum dhimmah. Dan tidak boleh kita mengatakan bahwa orang-orang Khaybar tidak adalah dhimmah untuk mereka ini perlindungan, bal kanu ahla hudnah. Bahkan mereka orang-orang hudnah. Fahada kalamun la hasila tahtahu. Ini ucapan, ungkapan dari dada hasil dari pembahasannya. Karena ma'ruf, orang-orang Khaybar ditaklukkan dengan peperangan, barakallahu fikum, bukan dengan hudnah, bukan dengan perjanjian. Jadi ketika mereka tetap berada di situ, itu karena izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena perjanjian. Jadi mereka adalah dhimmi. Fa idza kanu ahlu dhimmah faqad aminu biha ala dhimaihim wa amwalihim amanan mustamirran. Mereka aman tinggal di negeri kaum muslimin karena Khaybar sudah menjadi milik kaum muslimin. Aman mereka, darah mereka, harta mereka aman terus-menerus. Naam lam takunil jizyatu qad syuri'at. Iya, pada saat itu jizya belum diberlakukan. Wa nazala farduha, dan belumlah turun kewajiban itu. Wa kanu ahla dhimmatin bighairi jizya. Mereka orang-orang Khaybar adalah orang-orang ahlu dhimmah yang pada saat itu belum ditetapkan atas mereka jizya, upeti atau pajak. Falamma nazala fardul jizya ustu'nifa darbuha ala man yu'qadu lahu dhimma min ahli kitab. Maka begitu telah turun perintah untuk mengambil upeti dari semua ahlu dhimma, maka diperbaharuilah perjanjian atau apa namanya persyaratan yang diberlakukan atas mereka ahlu kitab wal majus. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq hatta yutul jizyat ayyadi wa hum sagirun. Min alladzina utul kitaba. Baik. Wa kanu ahladin ma bighairi jizya falamma nazala fardul jizya, maka ketika turun perintah untuk mengambil jizyah upeti dari mereka-mereka ini orang-orang ahlu dhimmah, ustu nifadar buha, barulah diberlakukan kewajiban itu atas mereka ahlu dhimmah dari ahlu kitab wal majus dan orang majusi. Falam yakun ada mu'akhdil jizyati minhum la likaunihim leisu ahlu dhimmah bal li'annaha lam takun nazala farduha ba'du. Bukan berarti bahwa mereka bukan ahlu dhimmah karena belum, karena tidak diambilnya dari mereka jizyah. Akan tetapi mereka tetap ahlu dhimmah dan tidak diambilnya dari mereka jizyah karena memang belum diwajibkan untuk diambil dari mereka. Begitu diturunkan kewajiban untuk mengambil upeti atau jizyah, maka barulah diberlakukan atas orang-orang Yahudi Khaybar. Tayyib, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.